Hari ini tema yang diberikan pada saya doktrin eskatologi dari Israel hingga Mesias. Jadi berbicara mengenai eskatologi. Sudah ada tema sebelumnya ya. Tapi sedikit mengenai kata eskatologi. Eskatologi terdiri dari, ini ada firman Tuhan yang akan kita baca bersama ya. Eskatologi sendiri ada dalam bahasa Yunani, yaitu eskatos yang berarti akhir, lalu ada logia atau logi sebagai studi. Jadi studi mengenai akhir dari sebuah zaman atau sebuah era begitu kira-kira. Eskatologi, pengertiannya seperti demikian. Nah tapi sebelumnya mari kita sama-sama baca dari Zakaria 8 ayat 7-8. Bisa kebaca yang di depan? Atau masing-masing buka di Alkitab sendiri? Kita baca ya, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat tenggelamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian yang kita akan renungkan bersama bahwa Mesias, janji keselamatan yang Allah mau berikan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, itu sudah Allah persiapkan sebelumnya, jauh sebelumnya, dan sekarang mau digenapi secara bertahap begitu. Seperti tadi kita bahas sama-sama. Jadi waktu kita akan membahas mengenai eskatologi, sebetulnya ada dua gambaran besar. Yaitu yang pertama, eskatologi di Perjanjian Lama. Dan eskatologi di Perjanjian Baru, yang hijau itu yang lama dan eskatologi Perjanjian Baru yang biru. Pergumulan Yakub di Kejadian 32 ayat 22-32 sebetulnya menjadi momentum eskatologi itu sendiri. Jadi kita tahu ada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi tokoh utama bangsa Israel yang Tuhan serahkan sejak awal untuk dipimpin oleh mereka menjadi bangsa yang besar itu. Janji yang diberikan pada Abraham bahwa keturunan itu akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di pantai, di laut, dan lain-lain itu digenapi melalui mereka secara bertahap seperti demikian. Nah ini awal mula perjanjian lama di dalam eskatologi. Lalu kita tahu di dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7, titik di mana menjadi titik kelahiran Mesias. Titik kelahiran Mesias sampai nanti pada waktu kedatangan Mesias yang kedua kali ke dunia, itu menjadi eskatologi Perjanjian Baru, begitu ya. Nah, di dalam masa ini ada kehidupan Tuhan Yesus yang di dalam pelayanannya kita sama-sama belajar mengenai apa yang menjadi penggenapan janji Allah di dalam Perjanjian Lama. Tapi hari ini kita akan membahas bersama bukan akhir zamannya, tetapi bagian dari ini Israel hingga Mesiasnya di dalam Perjanjian Lamanya, ya. Jadi ini barangkali nanti ada yang lain lagi membahas. Tapi ini adalah bagian keseluruhan dari tahap eskatologi. Apa eskatologi? Jadi dua hal mengenai akhir dari sebuah era. Era pertama di dalam Perjanjian Lama adalah era di mana Allah hadir di dalam dunia. Secara nyata melalui Kristus, yaitu janji yang digenapi melalui kehadiran Mesias. Nah, dari mulai dulu manusia dicipta sampai akhirnya Kristus datang, itu menjadi perjalanan sejarah manusia di dalam janji Allah, bahwa Allah menyertai itu bukan hanya janji di mulut begitu, tetapi Allah kerjakan. Hanya mengenai waktunya yang kita tahu bahwa bukan hari ini ngomong besok terjadi begitu. Kita sendiri kadang-kadang pikir sampai sekarang ini akhir zaman, kapan Tuhan Yesus datang? Belum datang juga begitu kan. Lalu banyak orang nebak-nebak, oh ini jangan-jangan bulan ini nanti bakal datang, bulan September lewat, Tuhan gak datang juga, iya kan. Ada yang bilang tuh waktu itu. Lalu nanti kapan lagi ada, enggak kapok-kapok. Padahal Tuhan udah bilang enggak ada yang tahu nanti waktu Tuhan datang. Cuman kita suruh siap. Sama seperti waktu Kristus datang pertama kali. Enggak ada yang tahu. Bahkan orang yang pinter-pinter ahli Taurat di istana juga waktu ditanya, Herodes enggak ada yang bisa ngasih tahu begitu. Di mana dan lain-lain. Ini kayaknya datang tapi enggak ada yang percaya sungguh-sungguh. Nah seperti demikian sebetulnya perjalanan hidup manusia di dalam eskatologi itu sendiri. Nah kita akan sama-sama melihat kejadian pasal 32 ayat 22-32. Mari kita buka Alkitab ini, kita baca. Kejadian pasal 32, kita akan membaca secara berbalasan ayat 22 sampai dengan ayat ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Saya genap, Bapak Ibu ganjil, demikian berbalasannya. Ayat 32 kita baca bersama-sama. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dari ke-11 dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bersama, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini bagian yang penting. Sebetulnya kita bisa lihat ada beberapa hal, paling enggak tiga hal. Yang pertama, Abraham, Ishak, Yakub menjadi jalan menuju bangsa Israel yang besar itu. Nah, kenapa berhentinya di Yakub? Kenapa enggak Ishak aja dulu udah langsung tek, menjadi ada perubahan? Nah, itu memang rahasia Tuhan, begitu ya, misteri Allah di dalam perjalanan hidup kita pun. Ada hal yang kita seringkali pikir, kenapa enggak sekarang Tuhan, atau kenapa enggak dari dulu? Nah, itu enggak, kita enggak boleh tanya itu. Karena eskatologi atau bagian di dalam satu era tertentu sampai pada akhirnya itu ada di dalam rencana dan kekuasaan Tuhan, kedaulatan Allah yang enggak bisa diganggu-gugat, begitu ya. Nah, jadi waktu kita lihat jalan menuju bangsa Israel yang besar itu dimulai pada waktu Allah bilang kepada Yakub, namamu bukan Yakub lagi, tetapi jadi Israel. Nah, ini titik yang penting. Kenapa ada perubahan radikal? Nah, kita tahu Yakub ini bukan Abraham, Ishak dan Yakub, tiga-tiganya bukan orang sempurna. Mereka nabi-nabi tetapi bukan yang hidupnya bagus. Kita tahu semua ada masalah, terutama soal keluarga, perkawinan, begitu ya. Kita tahu semua ada problem. Lalu Yakub sendiri artinya jadi ditahan begitu kan, mereka kembar tuh ya, Esau dan Yakub. Waktu Esau mau keluar kakinya tuh kayak dipegangin gitu kira-kira. Nah, itu memberi pengertian bahwa Yakub ini seperti nakal begitu. Memang anak nakal dari waktu di rahim begitu. Nah, kita tahu bandelnya itu keterusan sampai kerjasama dengan mamanya si Ribka untuk menipu Esau yang seharusnya menerima berkat itu ditukar dengan semangkuk kacang merah dan dia yang diberkati oleh Ishak begitu ya ayahnya. Jadi kita lihat bahwa ada poin-poin yang ada poin-poin yang kelihatannya seperti kok akal-akalan begini Tuhan perkenankan begitu ya. Tapi kita lihat bahwa di dalam perjalanan ini ada di mana Allah memberikan kesempatan pada orang dengan akalnya. Tetapi yang di belakang hari nanti ini kita lihat bersama bahwa orang tuh harus mau gak mau mengakui Allah tuh hebat. Begitu. Waktu Ishak akhirnya memberkati, Allah pun memberkati hal itu. Jadi apa yang dilakukan Ishak itu diteruskan. Ini menjadi bagian yang penting di dalam keluarga sebetulnya. Jadi seorang ayah itu perlu benar-benar menjadi imam di dalam keluarga. Sebab apa yang dia katakan, apa yang dia doakan, apa yang dia pimpin dalam keluarganya itu menjadi perwakilan Tuhan kepada keluarga itu. Sebab itu seorang laki-laki harus belajar firman Tuhan baik-baik. harus menjadi teladan, harus menjadi contoh-contoh di dalam keluarga, meskipun itu gak gampang. Karena memang laki-lakilah pemimpin keluarga yang memberikan pemahaman mengenai kebenaran seharusnya kepada keluarga. Dan kalau sampai dia berkata, diberkati anakku, doakan dia, dan lain-lain, itu menjadi benar-benar sesuatu yang bermakna, bukan sekedar doa biasa. Oleh sebab itu anak-anak gak boleh durhaka kepada orang tua, baik kepada mama maupun kepada papa, karena itu, begitu ya. Nah, kita lihat yang kedua, jadi Allah memilih bukan karena mereka secara karakter, secara hidup, contoh hidup baik-baik, enggak. Tetapi karena Allah memang mau pilih dia. Ya, kita tahu dari mulai Abram dulu dipilih juga enggak ada. Siapa yang tahu Abram? Siapa yang kenal? Enggak ada. Ishak, terus kita tahu Yakub, semua dengan problemnya. Cari pasangan hidup juga, trik-trik dengan Laban dan lain-lain, itu kita lihat semua di dalam Alkitab. Lalu yang kedua, Allah yang berdaulat dan penuh kasih, pergumulan Yakub sepanjang malam. Waktu disebutkan di sini, siapa sih sebetulnya laki-laki itu? Memang di akhir kita tahu Yakub bilang, amin peniel, karena aku sudah bertemu dengan Allah, tapi aku gak binasa. Aku diselamatkan. Tapi waktu kita benar-benar baca, yang terjadi, orang itu tanya kepada Yakub, siapa namamu? Yakub. Hari ini engkau namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Tapi waktu Yakub tanya kepada orang ini, lalu sebutkan namamu. Gak ada hak untuk orang ini menyebutkan namanya. Nama itu penting sekali di dalam perjanjian lama. Kalau kita tahu setiap kali nama itu ada artinya dan lain-lain. Semua menggambarkan pribadi itu sendiri. Dan pada waktu Allah yang kita baca seperti demikian bergumul, apakah betul Allah itu secara fisik bergumul? Sebab biar bagaimanapun kalau dia bergumul dengan seseorang, masa Allah kalah sih? Kan dibilangnya di sini, udah semaleman, aku gak bisa kalahin. Tapi lucunya cuma disentuh aja pangkal pahanya, langsung terplecok. Paham ya? Kalau dibilang gak bisa ngalahin, orang cuma disenggol aja pangkal pahanya, udah langsung Yakub terkapar sebetulnya begitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di bagian ini? Apakah memang bergulat bertemu gitu? Enggak sebetulnya. Tapi suatu pergumulan yang berat, Yakub yang pinter, dia rasa jago. Dia jago soal politiknya, jago soal dagangnya, jago soal kerjaan, pinter pengetahuan barangkali apapun. Tapi hari itu dia ketakutan setengah mati, kenapa? Sebentar lagi akan ketemu Esau. Dia tahu kakaknya ini, kembarannya ini pasti akan marah sama dia. Mungkin akan disembeli dia. Jadi dia ketakutan seperti demikian. Harta banyak, anak ada, semua ada. Tapi kalau dia harus nanti mati di tangan Esau bagaimana? Begitu kira-kira. Jadi pergumulan dia dengan Tuhan itu macam-macam. Tapi yang utama, mungkin dia akan tanya Tuhan, sebetulnya apa sih engkau janjiin? Aku dengar dari Abram, engkau akan memelihara umat yang besar. Aku dari ayahku, aku udah diberkati. Tapi sekarang aku berhadapan dengan nanti sebentar lagi saudara kembarku yang akan menganiaya aku. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya apa sih Tuhan engkau mau? Mungkin dia refresh lagi bagaimana dia harus bekerja dengan Laban, dikerjain. Juga soal harta, pinter-pinteran sama Laban, soal gimana domba yang dikawinin, kalau lihat apa lalu jadi belang dan lain. Ini semua trik-trik semua yang dia rasa dia udah kerjakan dengan hebat. Tapi pada waktu dia berhadapan dengan pergumulan seperti demikian, takut ya. Di dalam hidup kita seringkali seperti itu. Barangkali kita hebat, barangkali kita punya uang banyak, barangkali kita punya kedudukan, kuasa dan lain-lain. Tapi ada satu titik tertentu kita akhirnya mesti menyerah. Bahwa di atas semua itu memang hanya Tuhan yang berhak. Nah itulah yang terjadi. Apa sih susahnya bagi Tuhan untuk kalahin dia? Enggak susah. Tetapi yang Tuhan mau ada Yakub yang bergumul dengan sungguh-sungguh satu malaman. Kita belum pernah kali bergumul sungguh-sungguh tentang Tuhan apa sih yang harus kukerjakan baik-baik begitu. Barangkali belum pernah. Oh, bergumul baik-baik enggak. Tapi kalau besok dijanjiin akan ada interview yang kemungkinan kerja kita diterima, wah bisa gak tidur tuh kita mikirin. Besok mesti ngomongnya apa ya? Kalau ditanya ini ngomong jawabnya apa? Bisa jadi begitu. Tetapi pada waktu kita benar-benar berhadapan dengan apa yang Tuhan mau melalui Alkitab, enggak. Ya sambil doa malam Tuhan, kasih tahu ya, ya udah ngantuk Tuhan, sampai besok ya. Dah amin. Barangkali gitu. Tapi ini disebutkan Yakub itu sampai satu malaman dia bergumul tentang apa ini masa depan. Karena dia tahu bahwa dia dipercaya untuk sebuah bangsa besar nantinya. Sekarang aja anaknya ada banyak begitu. Dari istri dua dengan pembantunya dua. Lalu orang-orang ikut dengan dia. Nanti dibilang akan ada bangsa yang besar akan terus bersama-sama dengan dia. Untuk menuju perjanjian, tanah perjanjian itu. Jadi ini kita lihat luar biasa. Dan disinilah Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang penuh kasih. Tapi dia akan menghajar kita untuk kita betul-betul takluk. Kalau kita gak takluk. Yakub mau pakai pikirannya sendiri. Mau pinter-pinternya sendiri. Mau coba akal-akalan, mau pakai triknya dia. Makanya dia kirim dulu keluarganya semua-semua. Ah, dia baru bergumul. Kalau kita lihat lagi waktu mau ketemu Esau pun diatur kan. Anak dari pembantunya dulu di depan, baru ini terakhir anaknya dari ini. Apa nanti Lea punya baru anaknya dia. Ini paling akhir. Trik-triknya saya bilang ini ngatur-ngatur untuk ketemu. Jadi kalau kenapa-kenapa yang mati depan dulu. Ini bisa kabur dulu dan lain-lain. Barangkali itu yang dia pikirin. Tapi pada waktu dia bergumul seperti demikian, sama Tuhan disentuh, dek dikit aja, udah. Apakah betul pangkal pahanya terpecok? Saya pikir bukan itu. Tetapi ada yang luka di dalam hidupnya. Bahwa dia sadari bahwa dia keliru. Dia sadari bahwa dia gak ada apa-apa. Pangkal paha menunjukkan bagian yang paling penting untuk menahan tubuh kita. Struktur yang paling menentukan, kira-kira begitu. Struktur paling menentukan di dalam diri kita dihajar sama Tuhan. Gak berdaya. Nah, ada titik di mana Tuhan barangkali akan pukul kita kalau kita bandel. Dan yang dipukul itu struktur utama kita. Sampai kita benar-benar gak berdaya. Nah, pada waktu seseorang benar-benar gak berdaya itulah, baru tahu, baru menyadari Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang penuh kasih. Waktu menghajar kita bukan karena Allah marah suka-suka semaunya sendiri, bukan. Tapi karena Allah mengasihi Yakub. Karena mau supaya Yakub ke depan ini betul-betul mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Yang ketiga, minta tolong dibantu. Masa depan Tuhan yang Tuhan janjikan, datangnya Mesias. Nah, di bagian ini jelas sekali disebutkan, aku bertemu dengan Allah, tapi Allah, aku gak mati, aku gak celaka, aku gak binasa. Ada perjanjian yang kuat sekali yang diyakini oleh Yakub bahwa Allah menyertai dia sampai nanti. Mengenai Mesias. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana perjanjian Allah tentang Mesias ini di dalam perjanjian lama melalui kitab Zakaria. Tapi di sini kita lihat di bagian kejadian 32 ayat 22 sampai 32 tadi, pergumulan itu menjadi titik yang penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu sebetulnya kita penting untuk sungguh-sungguh bergumul di dalam hidup ini. Kalau kita mau ada satu era atau satu zaman di dalam hidup kita, menjadi zaman yang kuat, penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Pengharapan yang Tuhan berikan melalui nubuatan di Nabi Zakaria. Nah, kita lihat sama-sama nanti di kitab Zakaria. Saya lompat seperti demikian karena waktu kita lihat perjanjian lama, sebetulnya ada banyak kitab ya. Apalagi kalau kita lihat Yesaya. Yesaya itu pembicaraan mengenai Mesiasnya banyak sekali, kental sekali. Tetapi Zakaria ini kitab Nabi kecil. Enggak banyak, tetapi yang detailnya luar biasa. Setelah Yesaya, kitab Zakaria yang menjelaskan nubuatan tentang Mesias itu secara lebih lengkap. Nah, ini kita lihat sama-sama mengenai nubuatan ini. Jadi yang pertama, maaf kebaca enggak ya kecilnya. Raja penyelamatan itu digambarkan datang dalam kelemahan dan sederhana. Mari kita buka Zakaria 9 ayat 9. Kitab Zakaria. Masih di perjanjian lama ya. Jangan nyari di perjanjian baru. Zakaria pasal 9 ayat 9 bisa ada yang bacakan? Ya, makasih. Ini kita bisa lihat di paralelnya itu di Matius 21 ayat kelima. ya Matius 21 ayat kelima. Coba kita lihat sebentar ya, Matius pasal 21 ayat kelima. Ini kejadian waktu kapan? Yesus mau masuk ke Yerusalem ya, yang waktu dielulukan, hosana, hosana begitu ya. Ada yang bacakan? Jadi ini adalah di Matius adalah penggenapannya. Tetapi waktu kita baca di Sakaria, Sakaria itu 500 tahun sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum Masehi sudah dibicarakan. Begitu. Sudah dikasih tahu bahwa akan naik keledai, keledai muda dan lain-lain. Jadi kita lihat nubuatan tentang datangnya juru selamat itu sudah jauh dibicarakan waktu di Perjanjian Lama. Itu menjadi bagian eskatologi kedatangan Kristus yang pertama. Ya. Nanti ayat-ayat yang lain bisa dilihat. Yang kedua, sekalinya ini dua keluar. Yang kedua, dia akan membebaskan Israel dengan darah perjanjiannya. Mari kita baca di ayat yang ke-11 tadi. Sakaria 9 ayat yang ke-11. Ada yang bacakan? Sakaria 9 ayat 11, siapa saja? Masih ada orang? Ayo, siapa aja ayat 11, tolong. Ya, makasih. Ini adalah bagaimana janji Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel itu, ya, dari pembuangan di Babel dan lain-lain ya ini. Dan sebetulnya ini perjanjian mengenai darah perjanjian ini adalah menuju kepada Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Jadi pembebasan itu bukan sekedar lepas dari bangsa Mesir, tetapi dosa itu, lepas dari dosa itu. Di sini disebutkan dari lubang yang tidak berair. Lubang yang tidak berair itu berarti enggak ada harapan untuk keluar begitu. Lubang yang dalam yang kita enggak mungkin bisa manjat. Enggak ada pertolongan yang mungkin untuk kita lakukan dengan kekuatan diri sendiri kecuali kita ditolong orang lain. Nah, ini kita lihat bahwa untuk menolong itu sampai Kristus harus mati dengan darah yang tercurah. Ini nubuatan dari Sakaria yang kedua. Yang ketiga, dia akan menjadi gembala bagi kawanan domba Allah yang berkeliaran menderita. Sakaria 10 ayat 2. Mari kita buka Sakaria pasal 10 ayat yang kedua. Ada yang bacakan? Terima kasih. Ya, jadi disebutkan bahwa akan ada gembala nanti yang memimpin supaya enggak seperti demikian. Kalau enggak hanya kejahatan yang dilakukan. Disebutkan di sini cuman mainnya dusta, ngomong-ngomong yang enggak, hiburan yang enggak penting-penting, kesia-siaan hidup, berkeliaran yang enggak penting, menderita bahkan untuk itu. Tetapi nanti ada gembala. Nah, itu gembala adalah Kristus sendiri dan kita adalah domba-dombanya, begitu ya. Kita akan dipimpin oleh ini. Ini di Matius pasal 9 ayat 36 juga ada mengenai hal itu. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 36. Matius pasal 9 ayat 36, bisa ada satu orang yang bacakan. Yuk, yang udah temu silakan. Terima kasih. Mereka lelah, terlantar, domba yang tidak ada gembala. Nah, ini yang sudah dinubuatkan oleh Sakaria sebelumnya. Jadi waktu kita lihat seperti demikian, jelas sekali di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan Kristus yang akan datang. Ini 500 tahun sebelumnya. Yesaya lebih lagi begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa apa yang dijanjikan itu detail sekali. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Bagian ini, dia akan dikhianati dengan 30 keping perak. Itu sudah di E-nya kebanyakan. Itu sudah disebutkan sebelumnya waktu Yesus dijual oleh Yudas dengan 30 keping itu. Mari kita buka dari Zakaria pasal 11 ayat 12 dan 13. Zakaria pasal 11 ayat 12 dan 13. Bisa tolong ada yang baca? Ya, terima kasih. Ini di sini aku berkata kepada mereka, jika kamu anggap baik berikanlah upahku atau jika tidak. Ini siapa ini? Bukan Yudas, tetapi Kristus. Allah sendiri. Menurut kamu ini sebetulnya seperti kalimat sakartis begitu. Kasar sekali. Menurut kamu nilai aku berapa sih untuk menjadi juru selamat itu? 30 keping perak. Nanti itu masuk ke rumah Tuhan. Jadi sebetulnya itu gak ada berarti. Orang menjual itu justru itu dibeli. Kalau orang Betawi bilang ya, ente jual apa ane beli begitu kan. Nah seperti itu kira-kira. Apa yang direncanakan sebagai sesuatu yang jahat oleh manusia, Kristus tanggung itu dan itu menjadikan sesuatu yang baik untuk rumah Tuhan. Yang kita tahu nanti waktu Kristus ada mati di atas kayu salib, karena itu bait Allah itu tirai terbelah itu. Sehingga ruang kudus dan ruang maha kudus di dalamnya menjadi sekat yang harus ada imam di dalamnya. Tapi kita bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga, seperti demikian. Jadi kita lihat bahwa tentang 30 keping perak pun sudah dibicarakan. Angka itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang sampai gak percaya kepada Kristus, itu sebetulnya rugi bukan main. Karena sudah terlalu banyak ayat-ayat di dalam perjanjian lama merujuk kepada kedatangan Kristus. Dan Kristus sendiri datang akhirnya. Seperti kita lihat di tadi timeline-nya. Apa yang dijanjikan itu digenapi oleh Allah. Yang kelima, dia akan ditikam. Zakaria 12 ayat 10. Mari kita baca. Ada yang bacakan? Iya, kita lihat bahwa demikian menderita seperti orang punya anak sulung satu-satunya dan itu harus meninggal begitu. Tapi betul, yang terjadi itu memang. Pada waktu Kristus harus menanggung dosa seluruh isi dunia, lalu sampai Bapa harus memalingkan mukanya. Sehingga Kristus teriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak mungkin bisa deal dengan dosa, enggak. Enggak mungkin bisa berhubungan dengan dosa, enggak bisa. Itu kekejian bagi Tuhan. Oleh sebab itu waktu Kristus harus ditimpa seperti demikian, mau tidak mau Allah juga tidak bisa melihat. Itu yang menjadi pergumulan waktu di Taman Getsemani. Yang sampai keringatnya seperti darah itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya titik-titik di dalam hidup itu, setiap kali ada pergumulan yang sungguh-sungguh, di situ ada berkat Tuhan yang besar sebetulnya. Waktu kita bergumul sungguh-sungguh, di situ Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan memimpin kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Yang keenam, dia akan datang kembali. Ah, ini bukan hanya janji datang sekali, tetapi akan datang lagi. Jadi luar biasa, udah di ininya jauh-jauh hari. Mari kita baca dari, ini panjang ya, 1-7. Ada beberapa orang gitu, yang muda-muda nih yang baca. Mulai dari sebelahnya Tere, baca terus gitu sampai ke belakang. Satu ayat, silakan. Zakaria 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, terima kasih. Jadi bagian ini adalah nubuatan tentang yang akan datang. Kalau kita baca Sakaria, sebetulnya mirip seperti kitab Daniel dan lain-lain kitab Wahyu. Ada banyak penggambaran yang bukan benar-benar itu lembah begitu itu. Tapi ini penggambaran mengenai bagaimana dunia yang semaunya. Di mana dunia yang banyak kekacauan di dalamnya dan lain-lain. Seperti kita lihat di sini, ada perang dan lain-lain, direbut rumah, dirampok perempuan dan lain-lain, ditiduri. Ini semua menggambarkan kekacauan yang mungkin akan terjadi. Tetapi disebutkan Mesias itu akan datang lagi. Dan gak akan lagi, ada lagi yang terlalu panas atau terlalu dingin, hal-hal yang buruk-buruk lainnya udah gak ada lagi. Itu di ayat ke-7 tadi ya. Tapi akan satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan. Jadi maksudnya hanya Tuhan yang tahu itu. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang, enggak ada lagi. Jadi malam menjadi siang, jadi seterusnya akan menjadi terang terus, siang terus, begitu. Enggak ada malam lagi, enggak ada sesuatu yang mencekam lagi. Itu adalah penggambaran kedatangan Kristus nanti yang kedua kalinya. Jadi kita lihat di dalam perjanjian lama, eskatologi tentang era itu sendiri dibicarakan, tetapi juga merujuk yang sampai yang akan datang di dalam eskatologi perjanjian baru. Jadi kita lihat apa yang ditulis di perjanjian lama itu udah lengkap sekali tentang apa yang akan terjadi di dalam penyelamatan proses Mesias kepada umat yang percaya padanya. Jadi kita lihat sebetulnya kita umat yang percaya sekarang beruntung sekali kita sudah punya perjanjian lama yang lengkap dan perjanjian baru yang lengkap. Nah pada waktu kita mempelajari perjanjian baru akan mempermudah kita mengerti perjanjian lama. Begitu. Jadi baik untuk kita juga mempelajari secara serius perjanjian baru. Waktu kita baca perjanjian lama langsung koneknya gampang. Karena semua merujuknya pada Kristus. Begitu ya. Yang ketujuh, dia akan memerintah sebagai raja dan satu-satunya dengan adil. Itu di Sakaria 9 ayat 9-10. Mari kita buka lagi Sakaria 9 ayat 9 dan 10. Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Lanjut juga boleh, siapa aja? Yang muda-muda nih. Ayo. Ya, ini penggambaran mengenai bagaimana nantinya begitu ya. Pada waktu Mesias itu datang, bahwa Mesias itu akan menjadi raja yang adil. Disebutkan raja yang satu-satunya, enggak ada yang lain. Jadi seperti di sini, dia adil dan jaya, ia lemah lembut. Di sini enggak di, saya lupa nih di ayat yang sini atau, tapi disebutkan satu-satunya, enggak ada yang lain. Mungkin di bagian Sakaria yang lain. Kalau kita baca di 14 ayat 9 saya rasa. Di situ disebutkan enggak ada yang lain, cuma satu-satunya ini. Jadi kita lihat bahwa kita waktu percaya pada Kristus, kita memiliki keyakinan yang teguh itu. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Kenapa? Sudah dari dulu. Ayat 9. Nah ini ya ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Sakaria pasal 14 ayat 9. Jadi kita punya keyakinan yang kuat sekali. Jangan ragu-ragu. Waktu kita percaya pada Kristus itu suatu hebat. Sesuatu kemenangan luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita boleh percaya pada Kristus itu. Karena kalau bukan Tuhan yang menyatakan kita gak mungkin bisa percaya. Karena bangsa Israel, orang-orang Yahudi sampai hari ini, sebagian besar meskipun mereka bergumul dengan Taurat, mereka tahu ini, tapi mereka tetap punya keyakinan bahwa juru selamat yang katanya Mesias itu belum datang, akan datang. Mereka udah ketinggalan waktu, padahal udah datang kemarin, 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah datang, sudah mati di atas kayu salib menebus dosa sebetulnya. Tapi mereka gak percaya itu. kita yang boleh percaya itu bersyukur. Karena apa? Janji Tuhan tuh mengikat terus sampai kepada kesudahannya. Entah Kristus yang datang lebih dulu atau kita yang menghadap Tuhan lebih dulu. Jadi kita lihat bahwa dialah satu-satunya, gak ada yang lain. Jadi jangan karena pacar lalu kita belok, meninggalkan iman Kristen. Jangan karena ini, jangan karena jabatan, jangan karena janji kekuasaan lalu itu. Ingat, itu semua hanya waktu pendek. Tetapi yang waktu kekal itu jauh lebih panjang. Ada Kristus di sana. Yang ke-8, dia akan mendirikan kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, ini bisa dibaca nanti ya, ini lanjutan yang tadi, Zakaria 14 tadi, ayat 6-19. Ini adalah bukan hanya Allah sebagai raja satu-satunya itu, Kristus, tetapi bahwa kerajaannya itu akan menjadi established, menjadi sesuatu yang berdiri dengan kokoh, begitu. Nah, ini adalah 8 titik yang kita lihat ada di dalam kitab Zakaria mengenai Mesias itu. Oh, sebab itu sebetulnya bagi kita ini penggambaran yang paling lengkap pada waktu kita mau mengerti tentang eskatologi di Perjanjian Lama. Di mana ada satu titik sampai kepada Kristus datang, itu menjadi bagian yang kita yakini sebagai janji Allah tentang akhir dari sebuah periode. Yaitu periode yang tadinya kelihatan seperti hanya janji tanpa pengharapan, tapi ditutup dengan kehadiran yang dijanjikan itu. Jadi Kristus itu sendiri hadir. Nah, tapi sebetulnya seperti apa sih? Kalau tadi kita lihat di dalam ayat yang disebutkan, Tuhan sampai dijual dengan 30 keping perak. Negonya seperti itu. Value apa sebetulnya? Itu yang penting sebetulnya. Value apa yang kita lihat kepada Tuhan? Nilai apa sih yang kita pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan? Ini penting karena berpengaruh kepada hidup kita. Begitu ya. Tapi JRD Tata ini orang besar sekali. Hari ini kita suka lihat ada Tata Group, Tata Mobil, segala macam begitu. Itu satu konglomerat besar di India. Dia ketemu dengan temannya yang selalu ngeluh kehilangan pen, ceritanya begitu. Jadi selalu pennya hilang. Jadi untuk itu dia beli pen yang murah, supaya kalau hilang gak ada. Seperti saya juga jadi nyimpennya pen murah. Habis kalau ini kadang ketinggalan, udah hilang lagi begitu. Tapi si Tata bilang, ini kebiasaan yang gak bagus kamu. Ceroboh, gak care dengan barang. Kamu gak ngerti value sesuatu. Kebiasaan kamu tuh gak baik, kira-kira. Jadi gimana dong, kamu beli pen yang mahal. Temennya pikir, ya coba deh nasihatnya. Jadi dia beli pen dengan lapis emas 22 karat itu tadi. Mahal pasti. 6 bulan kemudian ketemu, hilang gak penmu kira-kira gitu? Enggak, kenapa? Emas soalnya dijagain terus. Nah, maksud dari video ini, kalau ini murahan, hilang gak ada masalah dan kita juga gak mikirin. Gak perlu care kalau ini murah. Tapi kalau ini sesuatu yang berharga, kita akan jaga baik-baik. Seperti temennya itu, pennya ini adalah lapis emas 22 karat, kalau hilang nyesel sekali karena mahal sekali. Dia jaga baik-baik. Sejak itu dia gak pernah kehilangan pen. Nah, masalahnya cerobohnya kenapa? Karena tidak mengerti value. Tidak mengerti sebuah nilai. Oh, sebab itu disebutkan tadi, kalau kamu menghargai uang, kamu akan hati-hati pakai uang kamu. Kamu menghargai pertemanan, kamu akan menjaga hubungan kamu dengan orang lain. Kamu hati-hati soal uang, waktu. Kamu akan jaga waktu kamu gak buang-buang percuma. Kira-kira begitu. Tapi yang saya mau tanya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Sampai seberapa jauh kita value Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sama seperti Yudas yang cukup 30 keping perak harga sebuah Tuhan Yesus? Atau seperti apa? Gak ada gunanya kita belajar tentang eskatologi, misalnya kita tahu wah, Tuhan tuh baik, janjinya hebat, wah digenapi, gak ada gunanya. Kalau tetap Kristus itu ya biasa-biasa aja, cuma sekedar pengetahuan, tokoh hebat, tokoh karakter yang luar biasa, juru selamat, entah apalagi yang kita pahami. No, dia adalah Allah pencipta kita, yang darinya kita diberikan hidup. Apakah kita anggap enteng? Apakah kita anggap murahan itu? Nah, ini yang menjadi penting untuk kita sama-sama. Perjalanan janji Tuhan telah digenapi dengan sempurna oleh Kristus dengan datang ke dunia. Kristus akan datang lagi dan janji ini pasti. Karena apa? Yang pertama dia udah genapi, seperti janji yang lain juga pasti akan digenapi. Seberapa besar kita memberikan value Kristus di dalam hidup kita. Kalau enggak, eskatologi itu menjadi untuk orang lain, bukan untuk kita. Tuhan enggak pernah akan kehilangan kita, tapi Tuhan akan kehilangan orang yang dikasihinya. Dan kalau kita adalah orang yang dikasihinya, seharusnya kita value Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan yang value itu hilang. Kita harus jaga baik-baik.